bisa membimbing seluruh anggota keluarganya, bahkan ibu yang telah melahirkannya, ayah yang telah merawatnya, istri yang mendampinginya, anak cucu yang hadir di hidupan keluarganya saat di dunia, dia membimbing semua keluarga besarnya masuk surga. Dan oleh Allah diapresiasi, dia boleh melewati semua pintu surga, disambut oleh malaikat dan mengatakan, selamat, selamat, selamat, karena Anda telah mengerjakan amalan ini saat di dunia, sekarang silahkan nikmati surga yang dijanjikan. Amalan ini disebut oleh Nabi sebaik-baiknya amalan, yaitu Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4719. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.